بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جمع سبوه yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membaca kitab sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, Kitabul Birri was-Silati wal-Adab, kitab Al-Bir, perbuatan-perbuatan baik, as-silah, menyambung silaturrahim, dan juga al-adab, adab-adab dalam agama Islam. Bab yang ke-15, pengharaman perbuatan zalim. Sudah sebagian dari hadis ini kita baca pada pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, setelah mengatakan ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum, Allah berfirman ya ibadi kullukum ja'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum, wahai hamba-hambaku, semua kalian jai' lapar, jai'un dalam keadaan lapar atau adalah lapar, illa kecuali man at'amtuhu, orang yang aku beri makan, fastat'imuni, maka mintalah makanan kepadaku, ut'imkum, niscaya aku akan beri kamu makan. Ini sebagaimana yang kita isyaratkan pada pertemuan yang lalu, bahwa menunjukkan, di sini menunjukkan tentang manusia tidak memiliki apa-apa. Manusia diberi, manusia menerima pemberian-pemberian Allah. Andai kata Allah tidak memberi, maka manusia tidak akan berhasil mendapati apa yang ia inginkan. Makanya dalam makan, apa yang kita makan itu makanan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa? Fastat'imuni, maka mintalah kepadaku makan, ut'imkum, niscaya aku akan berikan makan. Maksudnya adalah menjelaskan, menekankan rasa kebergantungan kepada Allah, atau menanamkan rasa kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki apa yang kita miliki dari kekayaan dunia, dari berbagai bentuk dan jenis makanan, kita harus tahu bahwa yang kita dapatkan itu adalah pemberian Allah, dan selalu tanamkan di dalam keyakinan kita bahwa kita harus terus meminta. Kita harus terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena terkadang apa yang hendak dimakan, apa yang hendak dimakan sudah ada di hadapan, sudah ada di hadapan, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kita memakannya. Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kita memakannya, maka tidak akan mungkin kita memakannya. Ya. Walaupun sudah kita miliki, walaupun sudah ada di hadapan, ya, tetapi makan itu nikmat. Makan itu nikmat, baik itu dari mendapatkan makanannya ataupun memakannya. Memakannya yang tidak tidak mengakibatkan keburukan dan tidak membuat kita membuat kita mendapatkan penyakit dengan memakannya, itu semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya nikmat. Terkadang makanan walaupun kita sudah mendapatkan dan bahkan menghasilkan maka dan bahkan menikmati memakannya, tetapi ternyata setelah kita menikmati kita mendapatkan musibah. Ya. Berarti bisa jadi ini adalah makanan yang kita dapatkan tidak memberikan kelapangan. Makanya makna meminta makanan yang diperintah oleh Allah itu meminta makanan itu sendiri, kemudian meminta kehalalan dari proses mendapatkan makanan itu sendiri, kemudian yang ketiga benar-benar menikmati makanan tersebut, menikmati makanan tersebut, dan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya bergantung kepada Allah. Ya, bisa jadi orang-orang yang mudah mendapatkan makanan merasa tidak butuh, merasa tidak butuh, sehingga ia tidak pernah meminta makanan kepada Allah. Merasa tidak butuh karena dia sudah berlimpah, ya, sudah begitu banyak kekayaannya, dengan mudah ia mendapatkan makanan. Ternyata ia meyakini bahwa dia tidak butuh lagi memintanya. Sementara potongan hadis ini bukan sekedar maknanya meminta makanan itu sendiri, tetapi itu yang tadi kita sebutkan, meminta makanan seperti yang dipahami, kemudian yang kedua meminta makanan dengan mendapatkannya dengan cara yang halal, karena sekian banyak orang dapat makanan tapi caranya haram. Ya. Kemudian meminta makanan juga bisa dimaknahi bahwa meminta makanan ketika kita memakannya memberikan kenikmatan dan tidak mengakibatkan gangguan-gangguan yang lain. Ya. Tidak mengakibatkan gangguan-gangguan. Nah, ini yang harus kita camkan sekali, maka rasa kebutuhan itu semua kepada Allah harus kita tanamkan. Makanya setiap kita hendak memakan makanan yang sudah kita dapatkan, kita disyariatkan, dituntun untuk memohon keberkahan dari Allah dengan cara bismillah. Bismillah. Menyebut nama Allah. Ya. Kemudian yang kedua, mensyukuri. Mensyukuri apa yang sudah kita masukkan ke dalam perut kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini tadi, min ghairi haulin minni wala quwwah, itu yang berhubungan erat dengan bab kita. Segala puji milik Allah yang telah memberi saya makanan ini dan menjadikan ini sebagai rezeki. Ketika kita sudah berhasil menikmatinya, itu rezeki. Karena tidaklah selamanya yang berhasil kita dapatkan rezeki. Tidaklah selamanya yang berhasil kita dapatkan dari makanan itu rezeki. Karena terkadang kita tidak bisa menikmatinya, walaupun sudah kita dapatkan. Ya. Bisa jadi kita tidak dibenarkan untuk memakannya. Ya. tidak dibenarkan karena adanya penyakit-penyakit yang bertentangan dengan makanan tersebut. Ya, makanya warazaqanihi, dan ia yang telah memberikan saya rezeki sehingga saya bisa menikmati. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada daya dan kekuatan dari saya. Semuanya mutlak dari Allah. Itu tadi kita jelaskan. Kenapa semuanya mutlak dari Allah itu tadi? Ketika untuk mendapatkannya kita juga butuh kekuatan dari Allah. Ya, butuh daya yang diberikan oleh Allah sehingga kita bisa mendapatkannya. Kemudian untuk memakannya pun, untuk menikmatinya pun, itu tanpa daya dan tanpa upaya dari kita. Allah yang memberikan kekuatan untuk bisa memegang makanan itu sehingga diangkat, memasukkan ke mulut. Kalau Allah tidak beri kita kekuatan, mampu kita? Sekian banyak orang yang tidak bisa melakukannya kecuali melalui orang lain, disuapkan. Ya, dia sudah ada makanannya, tapi dia tidak bisa memakannya tanpa, karena Allah tidak berikan dia kekuatan. Ada harus ada orang lain yang menyuapkan. Bahkan dari makanan tersebut, ia tidak bisa menikmati makanan itu secara langsung kecuali melalui selang-selang yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Ini semuanya la haul min ghairi haulin minna wala quwwah. Ini yang harus kita camkan setiap kita menikmati makan. Kita yang sudah dapat makanan harus kita ingat, di sana masih banyak orang yang belum dengan mudah mendapatkan makanan. Dalam keseharian yang dimakan setiap hari, kita bisa jadi mudah. Kita sudah bisa mendapatkan jaminan makanan untuk satu bulan. Sementara mereka per hari harus mencari. Kalau tidak mereka mencari per hari, mereka tidak bisa makan satu hari. Ya. Kemudian ketika kita berhasil menikmati, sudah kita suap kemudian masukkan ke dalam mulut, kita harus yakin bahwa di sana banyak orang-orang yang tidak bisa langsung menyuapnya, mengunyahnya. Ya. Makanan ada, tetapi mereka tidak mampu menyuap dan memasukkan ke mulutnya. Ketika kita sudah berhasil menikmati dan memegang makanan, memilih mana yang terenak, dan bahkan nikmat memegang makanan kemudian masukkan ke mulut, ini kita juga harus rasakan. Ketika kita mengingat orang banyak makanannya enak-enak dan lezat-lezat, tetapi mereka tidak bisa memegang dan mengambil makanan itu sendiri. Bahkan terkadang ketika dia melihat sendok yang disuap di mulutnya, yang diarahkan ke mulutnya, terkadang dia tidak suka. Maunya dia lauknya lebih banyak daripada nasinya. Sementara yang menyuapkan justru sebaliknya, diberinya lauknya lebih banyak, nasinya lebih banyak, lauknya sedikit. Sehingga dia kurang rasa nikmatnya. Kalau kita sendiri kan bisa memilih. Ya, bisa memilih apa yang kita inginkan ketika kita menyuap. Nah, memilih apa yang kita ingin ketika menyuap itu pun nikmat. Kemudian ketika kita bisa melakukan itu, ya, yang walaupun sudah disuapkan, kita harus tahu bahwa di sana, ya, orang yang sekarang misalnya disuapkan makannya, dia harus tahu bahwa di sana banyak orang yang tidak bisa menerima langsung makanan itu secara materi. Harus makanan yang sudah dirubah menjadi zat cair. Dia ingin menikmati daging, dia ingin menikmati sayur mayur, dia ingin menikmati yang lain-lainnya, tetapi tidak mampu khususnya untuk mengolah. Dia harus membutuhkan asupan makanan yang zat makanan yang sudah dicairkan. Makanya semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak berdaya. Makanya doa yang diajarkan oleh Nabi ini sangat mendalam maknanya ketika kita mengucapkannya. Ya. Alhamdulillah alladzi at'amani hadza min ghairi haulin wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Pengakuan. Makanya Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai seorang hamba bila mana ia minum meminum apa yang diberi oleh Allah, dia memuji Allah karena berhasil meminumnya. Ya, setelah kita menikmati minuman itu, dia memuji Allah. Karena banyak orang yang tidak bisa mendapatkan minuman, atau banyak orang yang tidak bisa minum, atau banyak orang yang bahkan tidak dibenarkan untuk minum. Saya jadi teringat cerita yang bagi kita ketika itu sangat lucu. Puluhan tahun yang lalu, ya, ketika saya masih di S1 ya di Madinah itu, ada kawan kita yang mengidap apa, diuji oleh Allah dengan batu ginjal. Ya. Tahun 96 atau 97. Akhirnya diponis untuk dioperasi, dikeluarkan batu ginjal. Dahulu dibedah ya, dibedah dan diambil batunya. Ya. Pasca operasi kan tidak dibolehkan minum. Ya. Kita menjaganya. Kawan kita di sini juga. Ya, kita datang menjaganya. Ketika itu kita beberapa orang menjaganya. Dia minta minum. Karena kehausan sekali. Setelah sadar minta minum, dan kita tidak beri minum. Marah-marah dia. Disumpah serapainya kita. Dan kita semua tertawa. Ya. Bayangkan, minuman banyak. Minuman banyak. Dan yang meminumkan banyak. Cuma tidak dibenarkan untuk minum. Lihat bagaimana minuman yang tersedia itu ketika kita berhasil meminumnya. Bukankah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ini yang harus kita camkan sekali. Bahwa kita ini memang tidak berdaya. Kita ini lemah. Lalu apa yang kita sombongkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Allah berfirman, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Kemudian, ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaqsuni aqsukum. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, semua kalian telanjang. Ya, semua kalian telanjang. 'Arin telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku beri pakaian, maka mintalah. Yang ditekankan di sini dua sebenarnya, bahwa kita tidak berpunya, kemudian Allah memberi, kemudian rasa ketergantungan ini yang ditekankan sekali, meminta Allah menghendaki atau menginginkan kita selalu meminta kepadanya. Selalu bergantung kepadanya, selalu merasa bahwa kita hamba yang tidak memiliki apa-apa, kemudian kita minta kepada Allah. Ini yang sebenarnya diinginkan oleh potongan-potongan hadis ini. Makanan kita minta terus kepada Allah, ya Allah berilah saya rezeki. Dan ingin tanamkan juga ketika minta rezeki makanan yang halal. Karena sekian banyak orang yang makan makanan dengan jumlah yang banyak, menunya yang bermacam ragam, rasanya yang luar biasa. Terkadang sedikit makanan itu dengan harga yang mahal. Terkadang dilapisi pula dengan emas. Ya. Dilapisi dengan emas. Nah, ini yang semuanya ketika manusia merasa bahwa dalam memakan itu dia tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak penyimpangan, banyak hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masalah pakaian pun demikian. Kita ini sebenarnya tidak membawa pakaian ketika lahir. Ya. Kita dibungkus oleh plasenta dan rahim, dikelilingi fi qararin makin. Faj'alnahu fi qararin makin, kami letakkan dia manusia setelah berbentuk manusia di dalam tempat yang sangat kokoh. Nah, kemudian nanti yang kokohnya itu dilapisi dengan berbagai cairan. Pelapisnya ini pun walaupun dia cairan tetapi dia kuat. Dan ini juga memberikan manfaat kepada janin yang di dalam. Lapisan yang membungkusnya di dalam plasenta itu, cairan itu, ini luar biasa. Walaupun dia dalam bentuk cairan tapi dia menjaga, melindungi. Terkadang manusia menerapkan ini. Untuk melindungi sesuatu, maka dimasukkan ke dalam cairan. Di dalam sebuah tabung, kemudian di dalam cairan. Ya, untuk dia tidak bersentuhan dengan kalaupun bersentuh dia dalam cairan. Ini yang diungkapkan oleh Allah fi qararin makin. Nanti ketika tiba waktunya ia keluar, cairan itu akan dikeluarkan bersamanya, terkadang mendahuluinya. Terkadang lagi cairan itu habis, dia belum keluar. Cairan itu habis, air ketubannya habis, dia belum keluar. Terpaksalah diinduksi sebelumnya atau dibedah untuk mengeluarkannya. Alasannya apa? Air ketubannya sudah habis. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ketika menceritakan bagaimana proses manusia ini dikeluarkan. Tsumma as-sabila yassara. Kemudian jalan dimudahkan oleh Allah. Para ulama tafsir memang berbeda versi dalam menafsirkan kata-kata jalan di sini. Yang pertama dan keduanya tidak bertentangan sebenarnya. Yang pertama adalah jalan keluar dari rahim. Jadi yang mengarahkan nanti janin itu ketika akhir-akhir masa kandungan itu mulai masa kelahiran hampir tiba, ya, dia nanti akan berubah posisi di mana kepalanya mengarah ke pintu dahim, ke pintu rahim. Ini semuanya pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kalanya terjadi insiden ya, ketika yang seharusnya kepalanya sudah berada di pintu rahim, ternyata kakinya di sana dan susah untuk membalikkannya. Ya. Nah, terpaksa nanti dibedah. Kalau dalam kecanggihan ilmu kedokteran sekarang ini, kalau yang sungsang itu mudah. Ya, tinggal dibedah, keluarkan begitu saja. Yang mengandung tidak merasakan sakit, anaknya pun tidak membahayakan. Kalau dahulu susah kalau orang sungsang. Ya. Semuanya itu dimudahkan oleh Allah. Umumnya nanti ketika apa, secara otomatis bayi yang awalnya bergerak-gerak, bolak-balik, sepak terjang, kemudian sikut-menyikut, nanti ketika dia hampir lahir, tiba-tiba kepalanya sudah menuju pintu rahim dan sudah mulai membuka. Sudah ketika kepalanya itu mendesak pintu rahim, itu yang namanya pembukaan. Ya, semakin turun dia semakin membuka pintu rahim, dan ini yang ada dalam ilmu kedokteran. Kemudian ketika dia keluar, bisanya dia keluar itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisanya dia keluar, andai kata Allah tidak Allah memudahkan, maka tidak akan mungkin. Ejanan seorang wanita yang ketika melahirkan itu hanya sebatas sebab. Ejanan yang sangat, yang luar biasa. Diperintahkan untuk menarik nafas sepanjang-panjangnya, kemudian mendesak, mengejan sekuat-kuatnya. Ini luar biasa rasa sakit, ya, dan berat. Makanya diingatkan oleh Allah anak-anak dengan peristiwa ini, betapa susahnya seorang ibu melahirkan. Ya, dia ketika anaknya berhasil lahir dan dia sudah lega, kena pasca kelahiran itu sudah keluar, dia lapang. Kemudian keharuannya menerima bayinya dan seterusnya. Ini semuanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu penafsiran yang pertama. Summa sabila yassara. Ketika dia sudah sampai di luar, dibungkus dengan pakaian. Dia tidak membawa apa-apa. Ya. Langsung dibersihkan oleh tenaga medis, ya. Kemudian nanti ditelungkupkan, kemudian proses memotong yang bersangkutan dengan rahimnya, ya, untuk selang, ya, dalam tanda petik selang yang di mana Allah Subhanahu wa taala mengalirkan kepadanya makanan, ya, mengalirkan kepadanya makanan ketika dia berada dalam rahim. Nanti dipotong, kemudian baru nanti dibungkus. Terkadang lama proses pembungkusannya, sampai dia menangis dulu. Atau sampai beberapa saat dia merasakan ada respon dengan dunia yang baru, baru nanti dibungkus dengan pakaian. Itulah pakaian pertama yang membungkusi kita manusia. Kemudian nanti bungkusan ini yang membedakannya antara bungkusan satu dengan bungkusan yang lain, antara satu janin dengan janin yang lain, maaf, satu bayi dengan bayi yang lain, itulah Allah Subhanahu wa taala. Yang satu nanti pembungkusnya sudah disiapkan dengan harga yang wah. Ya. Dengan harga yang wah. Masih baru bulan-bulan pertama ayah dan ibunya berbahagia dengan calon bayinya, mereka sudah mengumpulkan segala kebutuhan bayinya. Bahkan ruang kamarnya sendiri sudah didesain dengan seindah-indahnya. Mungkin dengan modal bisa jadi ratusan juta. Ya, dengan modal ratusan juta. Ini yang menunjukkan bahwa kita ini sebenarnya sama ketika kita keluar nanti, ketika sudah keluar sampai di dunia, Allah yang membedakan antara si A dan si B. Ya. Antara si A dan si B. Banyak orang yang ketika lahir susah mendapatkan bungkusan, itu pun sudah berpindah-pindah dari satu bayi ke bayi yang lain, turun temurun. Ya, popoknya itu sudah 7 turunan. Ya, dari mulai abangnya, kakaknya misalkan sama laki-laki perempuan dari awal itu. Popoknya itu sama. Nanti yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima selalu disimpan, karena untuk membeli yang baru susah. Disimpan oleh orang tuanya sampai dia anak yang ke-15. Itu yang dipakai oleh orang tuanya untuk anak yang pertama. Ya. Yang membedakan itu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua lahir dalam keadaan arin illa man kasautuhu fastaqsuni. Sama dengan yang pertama dan sebelumnya, bahwa kita ditanamkan untuk merasa butuh dengan Allah dalam apapun juga. Jangan merasa bahwa kita sudah bisa membeli pakaian yang bermerek dengan harga yang mahal. Itu karena kita tidak. Bukan sama sekali karena kita. Tetapi Allah yang memberikannya kepada kita. Dengan mudah Allah Subhanahu wa taala mengambilnya kembali. Dan akan membuat kita tidak punya pakaian kecuali sehelai yang kita pakai berhari-hari. Dengan mudah Allah Subhanahu wa taala mencabutnya. Ya. Sehari kita bisa jadi berganti-ganti pakaian. Pagi ini nanti untuk ini ada pakaiannya, untuk ini ada setelannya, untuk itu ada setelannya dengan style yang berbeda-beda. Ya, untuk kesini ada style baru. Jadi dalam sehari itu mungkin bisa 10 kali berganti pakaian. Ya, dengan mudah Allah Subhanahu Wa Taala mencabutnya sehingga kita tidak punya kecuali sehelai pakaian. Bahkan bisa jadi untuk sehelai itu pun sudah compang-camping. Dan ini bukan teoritis. Bukan sesuatu yang hanya khayalan, tetapi dalam dunia nyata banyak sekali kejadiannya. Banyak. Ambil pelajaran dari orang lain. Ya. Makanya Allah dengan hadis ini menanamkan rasa ketidakberpunyaan dan ketidakberdayaan kita, dan juga sekaligus menanamkan rasa butuhnya kita kepada Allah, walaupun kita sudah punya. Ketika kita meminta kepada Allah pakaian, maka sama dengan makanan tadi. Pakaian yang kita dapatkan dengan cara yang halal, kemudian pakaian yang dimana dengan pakaian itu kita diridhai oleh Allah, menggunakan pakaian yang setiap kita memakainya Allah memberi pahala. Pakaian itu kita gunakan untuk beribadah. Kemudian menutupi apa yang diperintah oleh Allah untuk menutupi. Kemudian tidak melanggar larangan-larangan Allah berpakaian. Sekian banyak orang sekarang ini, kita tidak menunjukkan banyak, tetapi tidak sedikit ya. Orang yang berpakaian, dalam berpakaiannya dia dimurkai oleh Allah. Setiap menit dia bermurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap menit dia memakai pakaian. Seperti contoh di mana Nabi SAW mengajarkan laki-laki mukmin untuk tidak dalam berpakaian untuk tidak menutupi mata kakinya. Tidak menutupi mata kakinya. Jangan sampai menutupi mata kaki, karena yang berlebih dari mata kaki itu nanti dia dosa. Untuk membersihkan yang kelewatan tadi, yang tertutup oleh pakaian dari yang turun dari mata kaki itu, nanti kata Nabi kita Muhammad SAW, itu yang bersihkannya api neraka. Ya. Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa yang pakaian yang melewati mata kaki maka yang kelebihannya itu nanti akan dibakar di neraka. Ya. Kemudian nanti ada yang lebih berat daripada itu ujiannya, azabnya, itu ketika memanjangkan karena kesombongan. Sebagian orang mengatakan bahwa ini dibawakan ke sana padahal hukumnya berbeda. Hukumnya, konteks hukumnya berbeda. Yang satu dibakar di neraka yang tanpa ada kesombongan, yang satu lagi justru siksanya berlapis-lapis. Allah tidak melihat, Allah tidak berbicara. Ya. Ya. Man jarra thawbahu khuyala, barang siapa yang memanjangkan pakaiannya dengan kesombongan, maka Allah di akhirat tidak akan berbicara dengannya. Kemudian tidak melihatnya dengan penglihatan yang menyukai, yang mencintai. Kemudian disiksa dengan di neraka. Tiga perbedaan. Jadi dia sesuai dua hukum yang berbeda. Tidak bisa disamakan. Menyatukan antara minyak dengan air. Ya. Yang satu dia sekedar yang kelewatan. Kelewatan itu dibakar di neraka. Yang melewatkan dengan sengaja karena faktor kesombongan. Banyak orang yang melewatkan dengan sengaja dengan kesombongan. Bahkan bermeter-meter lebih dari mata kaki. Ya. Bukankah dalam gaun pengantin itu semakin panjang semakin nampak kekayaannya? Mereka memanjangkan memang tujuannya untuk membanggakan. Makanya ada makna kesombongan di sana. Kelebihan harta, kelebihan kemampuan untuk memanjangkannya. Ini semuanya ancaman dari Nabi SAW. Itu tidak Allah. La yanzurullah ilaihi wa la yukallimuhu. Kemudian dia ancam dengan siksa yang pedih. Na'udzubillah. Jadi kita tidak memiliki apa-apa. Kita telanjang dan akan telanjang. Ya. Jadi yang membedakan kita sekarang ini adalah pakaian. Ya. Dari sisi pakaian, seseorang bisa memuliakan seseorang. Khawatir dan takut kepada seseorang. Karena pakaiannya. Jadi pakaian yang di dunia ini yang membuat manusia itu berbeda-beda. Nanti di akhirat yang akan membedakan amalan. Semua tidak memakai pakaian. Ya. Satu syaruna yawmal qiyamati hufatan uratan ghurla. Kata Nabi SAW. Kalian akan dihimpun di hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki. Alas kaki itu saja. Ya. Berbeda-beda antara satu yang lain. Coba lihat di depan pintu masjid. Ya. Alas kaki yang berbeda-beda. Makanya terkadang ada alas kaki yang membuat pencuri terbelalak melihatnya. Dia, ketika dia masuk, memang niatnya itu, ketika dia masuk matanya jelalatan melihat. Kemudian dia terkejut melihat sebuah alas kaki yang harganya jutaan. Dan dia akan menjadikan itu sebagai target untuknya. Makanya di masjid kita ini seringkali terjadi kecurian alas kaki, sepatu. Yang kita tahu dia adalah sepatu yang harganya mahal. Mana pernah pencuri mengambil sendal jepit? Walaupun sering kali kita kehilangan sendal jepit. Tapi orang bukan sengaja mengambilnya atau memang kehilangan. Dia tidak punya alas kaki. Kemudian orang merasa bahwa sendal jepit ini orang nanti tidak akan kehilangan. Merasa ini juga dosanya sedikit. Ya. Tapi bukan untuk dijual. Sementara yang tadi dijual. Ya. Jadi inilah perbedaannya. Bahwa kita semua tidak memiliki pakaian. Dan diberi oleh Allah. Kemudian kita sebagai orang yang beriman harus terus memintanya kepada Allah SWT. Dengan beberapa ketentuan tadi. Jangan minta pakaian. Minta banyaknya pakaian. Tapi minta keberkahan dalam mendapatkannya. Minta keberkahan dalam menggunakannya. Kepada Allah SWT. Kemudian nanti kita semuanya telanjang. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Nabi SAW. Kita lanjutkan. Ya ibadi innakum tukhti'una billayli wal nahari. Wa ana aghfiru dhunuba jami'an. Fastaghfiruni aghfir lakum. Di hari kiamat nanti Allah mengabarkan bahwa semua kita orang yang bersalah. Tukhti'una. Kalian bersalah. Kapan? bil-laili, di malam hari, wan-nahar, di siang hari. Itulah kita manusia. Itulah kita manusia. Di malam hari kita melakukan kesalahan, di siang hari kita melakukan kesalahan. Itu harus kita sadari. Semua kita, siapapun dia, sealim apapun dia, sedekat apapun dia kepada Allah, pasti dia ada banyak kekurangan dan kesalahan. Kemudian yang kedua yang ditekankan sekali dan harus kita catat baik-baik, dan ini membuat kita nanti dalam hidup selalu berupaya untuk memohon ampunan kepada Allah. Wa ana aghfirud dzunuba jami'an. Dan sayalah, kata Allah, yang mengampuni semua dosa. Ya. Allah tidak memandang bagi mereka yang dosanya kecil baru dimaafkan, diampuni. Yang banyak jangan harap diampuni. Tidak. Justru ungkapan ini ditujukan oleh Allah kepada orang yang merasa banyak berdosa. Merasa banyak berdosa. Dan orang yang merasa banyak berdosa inilah yang mendapatkan langkah untuk bertobat kepada Allah. Kalau sudah tidak merasa berdosa, ini orang yang paling dimurka. Orang yang merasa tidak berdosa, atau bahkan merasa benar-benar orang yang bersih dari dosa, dan suci sesuci-sucinya, ini orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Taala. Allah tidak mencintai orang yang seperti ini. Justru orang yang dicintai oleh Allah, yang merasa bersalah, yang selalu meminta ampun kepada Allah. Nabi kita Muhammad SAW tidak kurang dari 70 kali setiap hari memohon ampunan, bertobat kepada Allah. Maka pernyataan bahwa Allah mengampuni semua dosa, ini yang mendorong siapapun juga yang merasa banyak dosa, jangan putus asa. Jangan putus asa. Yang merasa sedikit dosanya, jangan merasa bangga. Dibandingkan, oh kamu dengan saya berbeda. Ya. Atau sebaliknya, orang yang merasa banyak dosa merasa minder dengan orang yang dianggapnya tidak berdosa. Semua kita berdosa. Jangan dikira orang yang duduk di hadapan Bapak Ibu semua adalah orang yang bersih. Semua kita orang yang berdosa. Di malam hari kita berdosa, siang hari kita berdosa. Tetapi mereka yang berdosa ini ada yang paling dicintai oleh Allah. Itu yang selalu bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni. Maka mohonlah ampun kepadaku, aghfir lakum, ini jaminan Allah. Allah akan ampuni sebanyak apapun dosa kalian. Bila kalian memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni, kata Allah. Banyak hadis-hadis yang menekankan hal ini. Bahkan dalam hadis qudsi yang lain, Allah mengatakan, lau balagat dunubukum, atau dunubuka ananas sama, walau dosamu melambung ke langit, sampai ke puncak langit, penuh dunia ini oleh dosamu, lalu kamu datang meminta ampun, maka saya akan ampuni, saya tidak peduli, kata Allah. Bayangkan bagaimana maha pengampunnya Allah SWT. Kita terkadang satu kesalahan pasangan kita, itu berhari-hari kita tidak menerima. Satu kesalahan teman kita, itu bertahun-tahun terasa masih lukanya. Masih pedih rasanya, Ustaz. Padahal sudah 3 tahun yang lalu. Tidak mau sama sekali memaafkan. Sementara pencipta alam semesta, yang begitu banyak dosa yang dilakukan oleh hambanya, bahkan hamba-hambanya berdosa dengan nikmat yang diberikan kepada mereka, Allah membukakan pintu agar mereka memohon ampunan. Semakin sering mereka memohon ampunan, maka semakin dekat mereka kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian berikutnya, ya ibadi innakum lam tablughu durri fatadurruni wa lam tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-ku, kalian tidak akan sampai mampu mencelakaiku sehingga kalian mencelakaiku. Dan juga kalian tidak akan sampai ke tingkat mampu memberi manfaat kepadaku sehingga kalian memberi manfaat. Jadi inilah kita sebenarnya. Tidak berbuat, tidak memudaratkan dan juga tidak memanfaatkan Allah sedikit pun. Makanya dalam hadis kursi yang lain, Allah mengatakan, walau seluruh manusia, seluruh manusia dari awal sampai akhir berada pada tingkat ketakwaan yang tertinggi. Tidak ada yang di bawah itu. Semuanya tingkat tertinggi dalam ketakwaan. Dari mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir lahir di sebelum hari kiamat. Ketakwaannya pada puncak tertinggi. Tidak sama sekali menambahkan kemuliaan Allah. Sebaliknya, walau semua manusia ini berada pada ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, berada puncak keburukan maksiat dan dosa, kepremanan yang sudah sampai ke tingkat yang seburuk-buruknya semua manusia, itu juga tidak mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada apa-apanya. Allah tidak akan berkurang kekayaannya dengan bejatnya kita. Keimanan kita, ketakwaan kita, kita yang akan memetik hasilnya. Kekufuran kita, kedurhakaan kita, kesombongan kita, kita juga yang akan merasakan akibatnya. Itu yang harus kita camkan dalam hidup ini. Ya. Sudahlah kita tidak memiliki apa-apa, lalu kita sombong, dan merasa bahwa Allah berkurang kekayaannya dengan kesombongan kita, tidak sama sekali. Ini yang harus kita camkan. Kemudian, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu, ini yang tadi kita inginkannya, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dhalika min mulki syai'an. Itu yang tadi kita sampaikan. Wahai hambaku, ya, andai kata dari awal sampai akhir kalian manusia ditambahkan dengan bangsa jin, dari awal sampai akhir bangsa jin, ya, mereka semua mereka berada di atas tingkat ketakwaan yang tertinggi, ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an, itu tidak sedikit pun menambahkan kekuasaanku, kekayaan Allah, kemuliaan Allah. Sebaliknya juga demikian. Kemudian, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin, fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu, ma naqasa dhalika mimma indi, illa kama yankusul mikhyatu idha dakhalal bahra. Ini menyatakan bagaimana kekayaan Allah. Bagaimana Allah ketika memberi sebanyak apapun tidak akan berkurang kekayaannya. Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, andai kata dari awal dan sampai akhir kalian ditambah dengan bangsa jin, semuanya berkumpul di satu tempat, fi sa'idin wahidin fasa'aluni, semua meminta. Memintakan tentu sebanyak-banyaknya mereka meminta. فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ, saya beri setiap mereka permintaannya. Tidak kurang. Yang ini minta 100 permintaan, 1000 permintaan, 1 juta permintaan. Yang satu lagi segitu juga. Ya. Dengan janji Allah akan berikan semuanya. Maka diberi oleh Allah SWT semua permintaan mereka. Ya. Ternyata pemberian itu tidaklah mengurangi apa yang ada di sisi Allah dari kekayaan. Lihat perumpamaan. Dengan perumpamaan kita mudah memahami. Makanya dalam Al-Quran banyak sekali perumpamaan diberikan oleh Allah. Karena dengan perumpamaan mudah kita untuk memahami. Perumpamaan kekayaan, berkurangnya kekayaan Allah dengan memberi semua manusia pemberi permintaannya. Bahkan bangsa jin ditambahkan lagi. Bagaimana berkurangnya kekayaan Allah? Kata Nabi, illa kama yang kusul mikhyatu, kecuali sebagaimana batang jarum. Tahu batang jarum? Dia sudahlah licin. Kalau dia berkarat-karat mungkin saja dia lengket air. Tetapi dia sudah licin. Licin permukaannya dan halus. Nah, dimasukkan ke dalam laut. Ya. Kemudian angkat. Apa yang terbawa olehnya dari air? Kalau seandainya batang jarum itu berkarat, kemudian dia kemasukkan ke dalam air, bisa jadi melengket tetesannya air di karatan-karatan. Ini enggak, dia batang jarum yang licin. Kalau dimasukkan ke dalam laut, bukan ke dalam ember tetapi samudra yang luas. Masukkan batang jarum, angkat. Sebanyak yang air yang terbawa oleh jarum yang licin tadi, sebegitulah berkurangnya kekayaan Allah dengan memberi semua manusia semua pula permintaan mereka. Ditambah lagi dengan bangsa jin. Itulah maha kayanya Allah. Jadi kekayaan Allah itu bukan karena adanya alam semesta ini. Kekayaan Allah itu zatnya yang maha kaya. Zatnya yang maha kaya. Alam dunia ini sudah terlalu kaya menurut kita ya. Makanya banyak negara-negara kaya, negara-negara miskin, orang-orang kaya, orang-orang miskin. Tetapi hanya dunia. Dan dunia ini di mata Allah tidak tidaklah nilainya sebesar sayap nyamuk. Sayap nyamuk. Di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala dengan mudah menghancurkannya. Dan kekayaannya tidak berkurang. Habis semua kekayaan dalam semesta ini. Dan ternyata ketika di surga, itu tidak ada apa-apanya dengan yang di dunia. Emas permata, emas yang sekarang di dunia ini, hanya dalam hitungan gram ya. Itu perhiasan wanita. Kalau sudah berat, emas di apanya kan berpengaruh juga dia menggunakannya. Kalau sudah dari sini ke sini, emasnya, gelangnya, itu juga sudah nyaman dia hidup. Dan itu mahal semahal-mahalnya. Agak emas itu semakin lama semakin naik. Tetapi nanti di surga, emas itu bukan perhiasan yang hanya dipakai di badan. Semua perlengkapan kita dari emas. Piring dari emas, gelas dari emas. Di dunia kita tidak boleh menggunakan. Dia tidak dibenarkan sama sekali. Agar nanti kita benar-benar merasa nikmat semua. Piring-piring dari emas, wadah-wadah dari emas, baskom dari emas, ya. Nampan-nampan dari emas, cangkir-cangkir dari emas. Ya. Inilah perbandingannya. Makanya dunia ini tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat dengan para sahabatnya melewati bangkai anak kambing. Bangkai anak kambing. Anak kambing, bukan kambing, anak kambing. Dan anak kambing, bangkai anak kambing pun cacat. Dia mati, kemudian dia fisiknya cacat. Telinganya cacat. Dan Nabi SAW tawarkan kepada para sahabat, ada di antara kalian yang mau membeli anak kambing ini dengan 1 dirham? Mana ada? Melihatnya mereka pun tidak mau. Bahkan terkadang lewat, nutup telinga, nutup hidung. Bau. Bangkai kan bau. Ya. Untuk lewat di dekatnya saja mereka tutup hidung karena bau. Nabi SAW tawarkan untuk membelinya. Ada yang mau membeli 1 dirham? Kata para sahabat, bagaimana ya Rasulullah kami membelinya? Dia sudah bangkai. Andai kata dia masih hidup saja dengan kondisi fisiknya seperti itu, tidak mungkin ada yang membelinya. Diberi pun tidak mau orang menerima. Kata Nabi SAW, sesungguhnya dunia tidaklah seberharga anak kambing, bangkai anak kambing itu. Ini yang harus kita camkan dalam hidup ini. Bahwa tidak ada apa-apanya dunia ini. Tidak ada harganya. Ambillah dari dunia ini, kata Ibrahim, kata Luqman kepada anaknya. Ambillah dari dunia ini seukuran seberapa lamanya kamu di dunia. Kita sudah sebentar hidup dunia, tetapi kita berupaya untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya menurut kita, padahal dia hanya sedikit saja. Jangankan yang kita dapatkan, semua isi dunia ini dengan kekayaannya ternyata tidaklah seberharga bangkai anak kambing. Sudah habis usia kita, yang kita dapatkan tidak bisa diseperkan. Hitungan kekayaan kita, pejabat-pejabat yang mencalonkan diri kan dihitung kekayaannya. Cobalah dipersentasikan dengan dunia ini. Walau mungkin punya kekayaan yang tidak bergerak ya. Yang tidak bergerak dari rumah, kemudian kebunnya yang luasnya mungkin bisa jadi ribuan hektar, coba persentasikan dengan dunia. Berapa? Nah, coba bayangkan bagaimana harganya dengan anak-anak kambing tadi, bangkai anak kambing. Dunia dengan semuanya itu tidak lebih berharga daripada anak kambing, bangkai anak kambing yang cacat. dengan dihargai oleh Nabi satu dirham. Satu dirham itu pun terlalu mahal. Hidup saja para sahabat tidak membeli dengan seharga itu. Nah, ini yang harus kita camkan dalam hidup ini, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian, ya ibadi innama hiya amalukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Ini kunci dari semuanya. Wahai hamba-hambaku, semua yang kalian lakukan itu adalah amalan kalian. Kalian yang melakukannya. Kata Allah, saya hanya menghitungnya, mencatatnya. Jadi nanti pembalasannya, tidak ada sedikit pun campur baur. Tidak ada kan campur tangan. Ya, dari Allah. Yang akan didapatkan nanti di akhirat, itulah yang kita amalkan di dunia. Dengan waktu yang sangat sebentar. Sangat sebentar. Puluhan tahun cuma. Untuk umat akhir zaman ini. Puluhan tahun saja. Nanti balasannya abadi. Balasannya abadi. Jadi itu amalan kita. Innama hiya amalukum. Yang kalian dapatkan itu adalah amalan kalian. Yang uhsiha lakum. Saya simpan untuk kalian juga. Jadi disimpan oleh Allah baik-baik amalan kita. Ya. Nanti kapan? Thumma uwaffikum iya. Nanti baru saya serahkan kembali amalan kalian itu kepada kalian di akhirat untuk mendapatkan balasannya. Faman wajada khairan falyahmadillah. Nanti siapa yang mendapati amalannya baik, maka bersyukurlah kepada Allah. Di dunia ini merasa dia berada di atas kebaikan, bersyukurlah kepada Allah. Ini yang kita jelaskan kemarin tentang hidayah. Ketika kita merasa berada di atas hidayah, bersyukur kepada Allah. Wa man wajada ghaira dzalika fadayalumanna ila rusa. Barang siapa yang mendapati dirinya bukan dalam keadaan baik, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya. Karena yang dia dapat, yang dia ambil nanti hasil dan buahnya kan amalan dia di dunia. Maka jangan sampai mencela siapa-siapa. Dan nanti manusia pun merasakan bahwa itu amalan dia sendiri. Tidak ada yang mengatakan, oh ini bukan saya melakukan. Tidak, semuanya mengaku. Innama hiya amalukum uhsiha lakum. Kalian yang melakukannya, saya yang mencatat melalui para malaikat, kata Allah. Anda nanti kalian saya serahkan semua yang kalian lakukan itu kembali kepada kalian. Dalam catatan amalan, dalam pengakuan tangan kita, pengakuan kaki kita, pengakuan persaksian kulit-kulit kita. Ya. Kulit kita bersaksi, tangan kita bersaksi, kaki kita bersaksi, kemudian catatannya sudah jelas, kemudian otak kita ingat semuanya. Semua ingat, tidak ada yang lupa. Nanti kita terima hasilnya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau itu kenyataannya, kenapa kita masih malas beribadah? Masih malas kita, masih susah untuk melakukan ketaatan. Masih enggan dan berat untuk melakukan ibadah dan ketakwaan. Kemudian selesai hadisnya, kemudian di ujungnya, Qala Sa'id, ini perawi ya, salah seorang perawi, Qala Sa'id, Kana Abu Idris Al-Khawlani, Iza haddasa bihadal hadis, Jatha ala rukbatai. Subhanallah. Bercerita Sa'id bin Abdul Aziz ya, menceritakan tentang guru dari gurunya. Ya, guru dari gurunya. Abu Idris Al-Khawlani, muridnya Abu Dzar. Setiap kali meriwayatkan hadis ini, saking beratnya hadis ini, dia tersungkur dengan kedua lututnya. Jatha ala rukbatai. Dengan kedua lutut dia berada di bawah. Begitu beratnya hadis ini. Begitu mulianya hadis ini. Begitu dalam hadis ini. Sehingga ketika setiap kali dia menyampaikan, tak kuasa dia menahan berat badannya. Sehingga dia berlutut dengan lututnya di bawah. Ini luar biasa. Para perawi, para ulama-ulama dahulu memahami hadis-hadis Nabi SAW. Apalagi Al-Quran. Apalagi Al-Quran. Ma'asyal mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Hadis yang satu ini kita baca dua hari ya. Kemarin dan hari ini. Dan kita lanjutkan membaca hadis berikutnya. Karena memang hadis berikutnya hanya sekedar mengulangi dengan sanad yang baru. Nomor 6521. Imam Muslim mengatakan, Haddatsanihi Abu Bakar ibn Abi Ishaq, qala haddatsana Abu Mushir, qala haddatsana Sa'id ibn Abdul Aziz. Itu yang saya ini yang bercerita tadi. Tentang Abu Idris Al-Khawlani. بهذا الإسناد غير أن مروان أن أتمهما حديثاً. قال أبو إسحاق حدثنا بهذا الحديث الحسن والحسين ابن بشر ومحمد بن يحيى قالوا حدثنا أبو مسهر فذكروا الحديث بطوله. Dengan sanad, dengan jalur sanad yang baru, Imam Muslim membawakan hadis yang panjang tadi. Ya. Berikutnya 6522 Imam Muslim mengatakan haddatsana Ishaq bin Ibrahim wa Muhammad bin Musanna kilahuma an Abdul Samad bin Abdul Al-Warith qala haddatsana Hammam qala haddatsana Qatada an Abi Qilabata an Abi Asma an Abi Dharrin Al-Ghifari radhiyallahu an Abi Dharrin radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala inni harramtu ala nafsi dhulma wa ala ibadi fala tadhalamu wa saqal hadith binahwihi wa hadith Abi Idris alladhi dzakarnahu atammu minhu. Ini hadis yang sama dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan sanad atau jalur sanad yang lain. Abu Dzar muridnya bukan lagi Abu Idris Al-Khawlani tetapi Abu Asma Ar-Rahabi. Ya, Abu Asma Ar-Rahabi ini jalur yang baru. Dari Abu Dzar juga cuma bunyi hadisnya di awalnya inni haramtu ala nafsi dzulma wa ala ibadi wala fala tadzalamu, kemudian lanjutannya hampir sama walaupun riwayat sebelumnya lebih sempurna dari yang sekarang ini. Ya. Itulah tiga riwayat ya dengan hadis yang sama, sementara hadis setelahnya itu hadis yang lain yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.